Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, alhamdulillah kita mengudara lagi sambil merenungkan dari firman Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat-Nya sehingga memberikan perlindungan kepada kita, sehingga menjadikan pekerjaan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan surga syafaat yang sudah dijanjikan bagi orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian ayat ini juga pada hari ini, yaitu surat At-Taubah dari ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya inistahabbul kufra 'alal iman. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di sini Allah mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjadikan seseorang itu pemimpin kita. Nampaknya kajian ayat ini juga akan lebih mendekatkan kita dengan bagaimana pemilihan seseorang itu terhadap calon presiden yang akan kita pilih nanti dalam bulan Juli ini. Dan di sini Allah menegaskan apa yang ditegaskan Allah, yaitu Allah tegaskan di sini adalah jangan kita memilih seorang pemimpin yang mana seorang pemimpin itu lebih mengutamakan kekufurannya, kekafirannya atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi inti dalam pemilihan tersebut. Artinya ini Allah sudah tegaskan, kalaulah ini terjadi, artinya terjadi dalam arti kata orang memilih pemimpin yang lebih mengutamakan kekafirannya atas keimanannya, inilah orang-orang yang akan dapat menzalimi orang-orang yang ada di bawahnya nanti. Ini kita harus ingatkan. Ini harus kita betul-betul renungkan ayat ini agar kita tidak menjadi orang-orang yang zalim. Orang yang memilih termasuk zalim, orang yang memimpin nanti adalah termasuk juga orang-orang yang zalim. Semua kezaliman itu terjadi, maka murka Allah lah akan datang. Yang tak tahu kita kapan itu datangnya, kalau seandainya ini adalah ketergantungan dari sikap dan perilaku seorang hamba tersebut, apakah dia melaksanakan saat ini adalah melaksanakan kezaliman. Makanya janganlah kita tergiur dengan materi sesaat sehingga dapat menghancurkan kita itu selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini adalah berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah ini dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih khususkan di sini ini istahabbul kufra. Dalam arti kata di sini, janganlah engkau mentaati, janganlah engkau masuk ke dalam kancah yang mana seorang pemimpin itu lebih mendahulukan kekafirannya daripada keimanannya. Ini mungkin Ustaz Sapir bisa dapat menambahi, karena ini sangat sangat mendasar sekali dalam pemilihan kita saat ini. Yeah. Artinya kalau kita salah memilih, maka kita akan salah ke depan. Kan begitu Ustaz Sapir? Betul sekali. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 tahun ke depan pemerintahan yang akan kita hadapi nantinya itu tergantung di tangan kita masing-masing untuk memilih sebagai sosok pimpinan kita yang akan mengemban amanah 5 tahun yang akan datang. Stressing point yang kita angkat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu acuan. Yang pertama adalah keimanan. Kalau kita melihat dari para calon capres dan cawapres kita pada saat sekarang ini, dari sisi spiritual dan keimanan mereka itu menonjol. Akan tetapi dalam hal yang lain, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lain, yaitu dalam bentuk apa? Janganlah mengutamakan kekafiran, yaitu kebobrokan dari hasil kerja itu harus kita lihat. Okay, kalau seorang itu mukmin yang jadi calon capres dan cawapres kita, akan tetapi lebih kita kedepankan lagi kebobrokan apa yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita kedepannya ini 5 tahun yang akan datang kita terbawa kepada lembah yang lebih hina lagi. Maka kita harus bisa melihat sampai di mana kriteria yang diberikan kepada sosok-sosok yang akan kita pilih nantinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang pertama apa? Kalau masih mengutamakan dengan bentuk kekafirannya, tanda kutip, yaitu mereka masih melakukan hal-hal yang lebih mengutamakan diri sendiri, keluarga dan sebagainya, hal ini akan mengakibatkan fatal dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pilihlah sosok seorang ya itu lebih mengutamakan masyarakat umum ya, lebih dia itu dapat menjadikan pelayan bagi rakyat seluruh yang ada di Indonesia ini. Ini dari sosok yang betul-betul orang yang kita idam-idamkan nantinya. Iya, sosok ya. Bahwasannya hal ini adalah Islam juga tidak mau mempunyai sekat-sekat. Betul. Sekat-sekat dalam arti kata dalam kehidupan. Bahkan Islam juga mempunyai aturan. Jangan dikatakan dengan firman Allah ini adalah sekat. Sekat-sekat itu adalah hal yang salah. Karena firman Allah ini adalah memberikan kita keindahan, keamanan untuk masa yang lebih panjang lagi di masa yang akan datang. Inilah dia. Kalau seandainya seorang pemimpin itu lebih mengutamakannya kekufuran, itu akan cepat hancur. Bahkan masyarakat Indonesia ini akan cepat-cepat akan mengalami kerusuhan. Terjadi demo sana kemari. Karena ada apa kan? Karena salah kita bagaimana kita sebetulnya mengarahkan suara kita ini. Maka dalam hal ini juga kita tidak boleh sebagai warga jangan terlalu banyak memberikan hukum jas ataupun ponis, menganggap suatu perbuatan itu dengan maksud, dengan ada kata lain. Kita ambil sajalah apa yang ada di mata kita itu. Kalau seandainya seorang pemimpin itu ingin mengadakan silaturahim antara satu sama lainnya, dengan bahkan dengan umat Islam, bahkan dengan umat Kristen dan umat-umat Buddha dan yang lainnya, itu tidak masalah. Karena itulah yang arti dikatakan dalam Islam itu artinya tidak ada sekat. Kenapa? Karena Rasulullah dahulu pernah ditanya oleh Asma. Ya, Asma ini dia sudah masuk Islam dan ibunya itu masih musyrikah, artinya non muslim. Bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku. Apakah aku terus berhubungan bersilaturahim dengan dia atau terputus?" Kata Rasulullah dengan sangat tegas, "Sili ummaka," katanya. "Bersilaturahimlah kepada ibumu." Ini adalah hadis ini adalah makna hadis ini diriwayatkan dari oleh Bukhari. Nah, ini menandakan ada hal-hal yang memang dikaji dalam Islam itu dibatasi, ada yang tidak dibatasi. Yang tidak dibatasi itu selama dia tidak berkaitan dengan agama. Jadi kata Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu, itu adalah berupa larangan. Itu adalah artinya Allah melarang karena di situ ada sekat akidah kita, maka itulah yang tidak boleh, dilarang dalam Islam. Jadi yang diperbolehkan itu selain daripada itu, boleh-boleh saja. Nah, inilah yang perlu kita pahami dari kajian ayat kita ini yang kita bahas saat ini dalam surat At-Taubah ayat 23, Ustaz Sapian. Iya. Kalau kita melihat lagi di sini, start dengan kata aman, ya, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, aman. Alladzina aman. Jadi di sini adalah ada ikatan akidah yang kuat ini, start, yang paling kuat. Kalaulah seseorang pemimpin dengan sosok kepemimpinannya itu diperkat dengan akidah yang kuat, insya Allah Allah akan menunjukkan kalau yang baik itu yang baik, yang buruk pasti buruk. Yukir liuzhikal haqqa, yang baik itu pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah hanya seorang pemimpin nantinya ke depan, ya, dia hanya memberikan apa? Iming-iming, kemudian realisasinya yang enggak ada, ya. Ini merupakan hal yang kita takutkan untuk membawa atau mengarahkan umat Islam, bahkan bangsa Indonesia ke depannya ini akan kepada keterpurukan. Maka di sini perlu kita garis bawahi, ya, terlepas dari itu semua, kita sebagai umat Islam harus mengambil sikap, dan umat-umat yang lain mengambil sikap. Kalaulah dengan jalinan akidah ini akan mengantarkan umat semua yang ada di bangsa Indonesia ini kepada perbaikan-perbaikan. Satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah ikatan akidah ini yang harus dikedepankan bagi seorang muslim. Kita jauhkan rasa pertikaian-pertikaian yang menjatuhkan sosok satu dengan yang lainnya, sehingga dalam kehidupan kita itu terjalin satu silaturahim yang baik, kan begitu. Walaupun tak seide dengan orang, tapi masih menghargain, bukan menjatuhkan orang. Ini harus salah satu sikap yang tidak baik juga, mencerminkan hal-hal yang dilarang dari Allah, dan itu juga perbuatan orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang lain, Ustaz. Iya. Memang kalau kita melihat kajian ayat ini penutupnya, yaitu Allah mengatakan wa may yatawallahum minkum faulaika humul zalimun. Artinya siapa saja di antara kamu yang menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpinmu, maka Allah sangat tegas mengatakan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kezaliman seorang hamba itu terjadi disebabkan dia itu memilih pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tunjukkan. Sebetulnya kan sudah jelas bahasanya ini. Nah, makanya banyak sekali manusia yang dapat mengakal-akali, nggak bisa diakal-akali tentang keimanan kita kepada Allah tersebut. Kaitan akidah tadi. Terlihat saya dari sikap dan perilakunya. Akidah tadi. Akidah ya, itu cerminan tadi. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah telah mengharamkan pahala bagi mereka, baik yang didapat di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Nah, inilah dia. Karena selain itu juga tidak ada seorang pun yang mampu berlaku zalim atau menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita ketahui, yang hanya berlaku itu kita yang menzalimi diri kita sendiri. Yeah. Kalau kepada Allah mana bisa hal itu terjadi? Maka disinilah Allah ingin menyatakan langsung kepada kaum kafir tentang hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabul kufra 'alal iman. Inilah menjadi dasarnya kalau seandainya keimanan itu diajukan atas kepemimpinan, itulah orang-orang yang diharapkan Allah. Tapi kalau sebaliknya itu orang yang tidak diharapkan Allah, maka akan terimbas dengan kita itu semuanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan lebih seksama dalam pemilihan kita ke depan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.